Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadith hadith Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, alikhwa wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita semua ke masjid ini dan memudahkan segala urusan sehingga kita berada di tempat yang mulia ini dalam sebuah kegiatan yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi segala kebersamaan kita di dalam kebaikan, menjadikan setiap dari amalan salih dan hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah cahaya, sebuah ketaatan, sebuah kebaikan yang dicatat untuk kita semua di dunia dan di akhirat, membawa keberkahan untuk kita semua di kehidupan dunia di alam kubur dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan pada pagi hari ini sebuah pembahasan yang penting yang mencakup dasar kebahagiaan dan kesejahteraan hidup seorang hamba pada dirinya, keluarga, masyarakat maupun di dalam negaranya. Itu pembahasan tentang sebab-sebab keamanan. Keamanan adalah suatu hal yang dituntut di dalam kehidupan. Seluruh makhluk sangat memerlukannya dalam memenuhi segala hal yang berkaitan dengan maslahat mereka. Apakah itu terkait dengan keduniaan maupun keagamaan? Iya. Tidak seorang pun yang hidup di bumi ini kecuali dia mencari sebab-sebab keamanan untuk dirinya maupun siapa yang dia cintai, mencurahkan segenap kemampuannya guna menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan ancaman dan ketidaktentraman. Iya. Maka membahas tentang bagaimana keamanan tersebut dan apa sebab-sebab yang dengannya keamanan terwujud di dalam kehidupan, ini adalah pembahasan yang sangat penting, penuh dengan manfaat. Dan sebagaimana umumnya dari kaidah syariat ini, dasar dari agama ini, bahwa hal yang dengannya terwujud kemaslahatan manusia dan sempurna dengannya, syariat pasti menjelaskan dan menuntunkannya, menguraikan dan membahasnya. Itu tabiat dari syariat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian serta telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Iya. Karena itu di dalam pemaparan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan bagaimana pentingnya keamanan itu. Diterangkan bagaimana cakupan keamanan di dalam kehidupan yang dijaga oleh agama. Dan diterangkan di dalam syariat kita pondasi-pondasi yang dengannya tegak keamanan pada diri, keluarga, masyarakat maupun di dalam negara. Iya, Nabi Ibrahim alaihissalam awal mula beliau menginjakkan kakinya di Mekah, setelah Mekah menjadi sebuah negeri, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan saya katakan setelah Mekah menjadi sebuah negeri. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam beliau dua kali berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya negeri Mekah dijadikan sebagai negeri yang aman. Awal kali beliau datang ke Mekah belum menjadi negeri. Hanya beliau, istri dan anaknya. Dan beliau waktu itu berdoa, "Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minath thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir." Ya Allah, jadikanlah negeri ini, jadikanlah tempat ini sebagai negeri yang aman. Cikal bakal dari tempat ini menjadi negeri yang aman. Dan berilah rezeki kepada penghuninya berupa buah-buahan kepada mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Iya. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah meninggalkan anak dan istrinya di tempat itu, tempat yang merupakan cikal bakal kota Mekah. Setelah itu Nabi Ibrahim datang lagi ke kota Mekah setelah menjadi pemukiman dan sudah ada penduduknya, karena telah ada orang-orang yang tinggal di situ bersama Ummu Ismail dan Ismail. Maka beliau kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya yang kedua disebutkan di surah Ibrahim. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, karena dia sudah berwujud negeri. Negeri ini sebagai negeri yang aman. Wajnubni wa bani an na'budal asnam. Jauhkanlah saya dan keturunanku dari beribadah kepada berhala. Iya. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam merintis kota Mekah memulai doanya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keamanan untuk negeri Mekah tersebut. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa keamanan dari nikmat yang sangat besar. dari dasar pokok kebaikan sebuah negeri. Iya. Dan dengan keamanan inilah akan menjadi baik segala sesuatu. Karena itu di awal beliau merintis kota Mekah, itu yang beliau mohon kepada Allah. Memohon agar supaya negeri Mekah dijadikan sebagai negeri yang aman. Iya. Karena itu doa beliau dikabulkan oleh Allah. Dijadikanlah negeri Mekah sebagai tanah haram, tanah terhormat, penuh dengan keamanan. Allah firman, "Awalam yaraw anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim?" Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka, itu negeri Mekah, sebagai tanah yang haram, tanah yang suci dihormati, lagi aman. Perhatikan penyebutan lagi aman. Iya. Sedangkan manusia di sekitarnya saling rampok-merampok. Itu dulu ya. Jadi Mekah semenjak berdirinya selalu aman. Padahal di sekitar Mekah manusia saling rampok-merampok. Iya. Dan ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk penduduk Mekah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam numakkil lahum haraman aminan yujiba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakin aktsarahum la ya'lamun." Iya. Dapatkah? Bukankah kami telah menubuhkan kedudukan mereka di dalam sebuah negeri yang terhormat lagi aman, yang didatangkan buah-buahan dari segala macamnya, itu dari keajaibannya kota Mekah. Iya. Bukan tanah yang makmur dengan pertanian buah-buahan, tapi seluruh buah-buahan yang ada di alam, ya, kebanyakan dari buah-buahan tersebut masuk ke kota Mekah. Masuk ke kota Mekah. Dibawa oleh manusia melalui jalur perdagangan. Itu dari nikmat yang Allah ingatkan sebagai rezeki untuk mereka. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Hendaknya mereka menyembah Rabb pemilik Ka'bah ini. Iya. Yang telah memberi mereka makan sehingga terhindar dari kelaparan, dan memberikan mereka keamanan sehingga terhindar dari ketakutan. Akan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri Mekah dengan suatu sifat. Wattini wazaitun wa turi sinin, apa sebenarnya? Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang penuh dengan keamanan itu, itu negeri Mekah. Allah bersumpah dengannya. Iya. Nah, walaupun ada sebagian ahli tafsir yang menafsirkan negeri yang aman selain dari kota Mekah, tapi perhatikan bagaimana Allah bersumpah dengan sebuah negeri disandarkan keamanan, menunjukkan bahwa nikmat keamanan ini anugerah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka tampak dari sini bagaimana perhatian syariat kita terhadap keamanan tersebut. Bagaimana dijaga di dalam syariat ini segala bentuk yang dengannya manusia menjadi aman. Iya. Bahkan ketika dikisahkan umat-umat terdahulu pun ada poin-poin pembahasan diingatkan tentang keamanan. Tentang kisah Nabi Musa alaihi salam atau Nabi Yusuf alaihi salam, ketika keluarganya sudah datang ke Mesir, beliau berkata, "Udkhulu Misra insyaallah aminin." Masuklah kalian ke kota Mesir insyaallah sebagai orang-orang yang aman. Iya. Para nabi ketika mengajak kepada kaumnya, mengajak untuk mengadakan perbaikan, anti kerusakan, yaitu dari pokok keamanan. Dari pokok keamanan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan dari kenikmatan yang paling baik di akhirat kelak juga berhias dengan keamanan. Surga itu disifatkan oleh Allah dengan keamanan. Allah firman, "Udkhuluha bisalamin aminin." Masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan, penuh keamanan. Dan Allah firman, "Hum wa hum fil ghurufati aminun." Dan mereka berada di kamar-kamar dalam keadaan aman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannati wa uyun." Sungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam kedudukan yang penuh dengan keamanan, sorga-sorga dan mata air-mata air. Disebutkan dengan nikmat apa? Nikmat keamanan. Iya. Besarnya perhatian syariat di dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dari penjagaan terhadap keamanan dan dari pokok-pokok pentingnya menjaga nikmat keamanan ini. Di dalam hadits Ubaidullah bin Mihsan Al-Ansari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa 'indahu qutu yawmihi, fakannama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha." Barang siapa di antara kalian yang aman pada tubuhnya. Iya. Barang siapa di antara kalian yang aman pada tubuhnya, di dalam lingkungannya, sehat pada jasadnya, dan dia memiliki makanannya untuk hari tersebut, maka seakan-akan dunia dan seluruhnya telah dikumpulkan untuknya. Iya. Maka disebut dari kebahagiaan seorang hamba diberikan keamanan untuknya. Bahkan dari keceriusan syariat di dalam menjaga keamanan, di tempat yang paling aman pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjaga apa? Keamanan, dan memberikan tuntunan untuk menjaga keamanan tersebut. Kata beliau dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza marra ahadukum fi masjidina aw fi suqina wa ma'ahu nabal falyumsik ala nisaliha." Barang siapa di antara kalian yang melewati masjid kami atau dia melewati pasar kami dan dia membawa tombak, hendaknya dia pegang runcingnya. Ya. Di masa dahulu orang-orang biasa ya keluar rumah dia bawa tombak, bawa pedang. Ya. Karena mungkin ada hal-hal yang mereka perlukan di belakang tersebut. Mungkin tiba-tiba ada musuh yang menyerang, atau tiba-tiba ada binatang liar atau yang semisal dengannya. Maka semuanya menjadi kebiasaan pada sebagian tempat. Iya. Hingga di hari ini, di sebagian wilayah, ada yang membawa senjata kemana-mana, kadang dalam bentuk pisau kecil, ataupun dalam bentuk yang lainnya. Nah, dan Nabi memberikan tuntunan, kalau masuk ke masjid, dia pegang ujung dari tombak itu, runcingnya. Jangan sampai menimpa orang-orang yang berada di masjid. Perhatikan bagaimana kedetailan beliau di dalam memelihara dari keamanan tersebut. Dan beliau berkata, "La yushiru ahadukum ala akhihi bisilah, fa innahu la yadri la'alla syaitan yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar." Janganlah salah seorang dari kalian berisyarat kepada kawannya, kepada saudaranya dengan menggunakan senjata. Barangkali syaitan membuat tergelincir tangannya, kena saudaranya, akhirnya dia jatuh di dalam sebuah lubang dari lubang-lubang api neraka. Iya. Bahkan lebih dari itu, jangankan pakai senjata, pakai besi tumpul pun dia menunjuk kepada kawannya dengan besi tumpul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asyara ila akhihi bihadidan, fa innal malaika tal'anuhu hatta yada'ahu, wa in kana akhahu li abihi wa ummihi." Barang siapa yang menunjuk kepada saudaranya menggunakan besi, maka malaikat akan terus melaknatnya sampai dia letakkan besi tersebut. Iya. Walaupun itu saudara dia seayah dan seibu, walaupun dia main-main misalnya saudara saya cuma nunjuk-nunjuk saya, dilaknat oleh malaikat. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin ay rawi musliman." Tidaklah halal seorang muslim membuat takut muslim yang lainnya dalam bentuk apapun, tidak dihalalkan. Dan beliau juga menegaskan, "Man hamala alaina silah falaysa minna." Siapa yang menyandang senjata terhadap kami, maka dia bukanlah dari kami. Iya. Ini beberapa pembahasan dari dalil yang menjelaskan bagaimana perhatian syariat ini terhadap keamanan, sehingga keamanan ini diperoleh oleh individu, keluarga, masyarakat maupun negara. Iya. Maka siapa yang menghendaki dari keamanan dan cara menciptakan keamanan, hendaknya dia merujuk kepada aturan-aturan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Keamanan itu berbagai jenis. Dari jenis keamanan, ada keamanan secara lahir, ada keamanan secara batin, ada keamanan di dalam dan ada keamanan di luar. Ada keamanan pada jiwa, keamanan pada akal, keamanan pada pemikiran, keamanan dalam beragama, berakidah, keamanan di dalam perekonomian, keamanan di dalam perdagangan, keamanan di dalam pertanian, dan selainnya. Cakupannya luas keamanan itu. Dan di segala aspek diperlukan keamanan. Iya, diperlukan dari keamanan. Dan syariat Islam telah menjaga seluruh hal tersebut, memeliharanya. Bahkan di dalam syariat kita diperhatikan selain dari keamanan zahir, keamanan fisik, diperhatikan dari sebab-sebab keamanan yang tidak difikirkan oleh kebanyakan manusia. Hal-hal yang dengannya menciptakan keamanan yang sangat besar di dalam negeri. Karena itu dari pokok keamanan yang hendaknya dijaga adalah keamanan di dalam pemikiran, di dalam ideologi. Sebab ini yang mewarnai segala jenis keamanan. Kalau dia bagus di dalam ideologinya, di dalam berfikirnya, itu akan baik pada akalnya, baik pada agamanya, baik pada akidahnya. Ya. Akan tenang pada jiwanya dan memberikan warna di dalam kehidupannya. Memberikan warna di dalam kehidupannya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga jenis dari keamanan pemikiran ini. Iya. Jenis dari keamanan pemikiran ini. Dan di dalam mewujudkan keamanan harus terkumpul dua kekuatan dalam mewujudkan sebuah keamanan di dalam sebuah negeri. Iya. Harus terkumpul dua kekuatan. Dua sultan. Dua kekuasaan. Kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan ilmu. Dan kekuasaan yang kedua adalah kekuasaan tangan dan pedang. Iya. Dua hal ini adalah tonggak keamanan. adalah tonggak keamanan. Karena itu apabila kekuatan ilmu mendominasi, iya, di tengah manusia, demikian pula kekuatan tangan dan pedang di tengah negara dan pemerintah mengatur manusia, akan tercipta keamanan di dalam negeri tersebut. Dan jangan berharap pada keamanan sebatas dengan salah satu dari dua kekuatan saja. Apalagi pikiran banyak orang sekarang, keamanan hanya dia pikir dari sisi fisik saja. Keamanan di dalam persenjataan, keamanan di dalam mengatur tentaranya, mengatur pasukan, keamanan di dalam perekonomian. Jangan dia pikir itu dasar pokok tegaknya masyarakat. Iya. Perhatikan dari negeri-negeri yang berkembang, yang menganggap diri mereka sebagai polisi-polisi dunia, menganggap sebagai pemimpin-pemimpin dalam kemajuan. Ya. Perhatikan aja di negeri mereka, apakah tercipta keamanan? Kebanyakannya tingkat kriminalitasnya sangat tinggi. Belum lagi di banyak dari negeri itu, angka bunuh dirinya bukan angka yang rendah. Iya. Ada sebagian negara kadang-kadang yang dalam setahun 30 ribu orang yang bunuh diri, padahal mereka makmur. Di sebagian negeri kalau penduduknya tidak bekerja digaji oleh pemerintah, orang yang pengangguran saja digaji. Iya. Tapi mana dari keamanan yang terwujud? Maka harus dipahami bahwa keamanan dari sisi pengetahuan dan ilmu agama itu dari hal yang sangat penting sekali. Dari hal yang sangat penting. Iya, maka di sini saya akan menguraikan beberapa poin pembahasan, beberapa dasar yang dengannya akan terwujud keamanan, tercipta keamanan secara lengkap. Iya. Apakah pada individu, masyarakat maupun negara, apabila ia menjaga dari ketentuan-ketentuan yang diterangkan di dalam syariat, maka akan tercipta keamanan secara maksimal di tengah manusia. Iya, di dalam sebuah negeri. Pokok yang pertama dari sebab tegaknya keamanan adalah menjaga keimanan. Dan meluruskan tauhid. Ini dasar pokok dari keamanan. Iya. Perhatikan Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Ketika beliau berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Apa kelanjutan doanya? Wajunubni wabariya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Dan jauhkanlah saya serta keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Sungguhnya berhala-berhala ini telah menyesatkan banyak dari manusia. Maka siapa yang mengikutiku, sungguhnya mereka termasuk dariku. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Dalam ayat yang mulia ini, Nabi Ibrahim alaihi salam menunjukkan kepada kita dasar penting tegaknya keamanan. Dan itu tidak mungkin terpisah. Beliau menghendaki negeri yang aman, ada satu komponen yang dia tidak minta, harus dilengkapi. Dia minta negeri yang aman, serta dia minta supaya penduduknya dijauhkan dari peribadatan kepada berhala. harus bagus tauhidnya, harus murni keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Apabila terwujud hal tersebut, akan tercipta keamanan itu pada segala sisinya di dalam kehidupannya. Iya. Karena ada sudut-sudut yang membuat negeri itu aman, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang mengaturnya, tidak ada campur tangan manusia di situ. Perhatikan Mekah ya. Ketika Abraha menyerang Ka'bah, siapa yang melindungi Ka'bah? Hah? Rabbul Ka'bah yang melindunginya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu ketika Abraha dan pasukannya mau menyerang Ka'bah, orang-orang Mekah berkata, dia mau menyerang siapa? Kalau menyerang penduduk Mekah, kita bersiap. Tapi kalau dia menyerang Ka'bah, biarkan saja, kata penduduk Mekah. Ka'bah itu ada rohnya, ada yang melindunginya sendiri. Iya. Ada yang melindunginya. Maka mereka biarkan. Dan hasilnya, begitulah kebinasaan Abraha dan pasukan gajahnya. Sebagaimana yang telah dimaklumi. Iya. Maka negeri, sebuah negeri apabila menjaga keimanan yang benar, di atas tauhid yang benar, Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin keamanan untuknya. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Perhatikan ayat yang agung ini. Orang yang beriman, syarat yang pertama. Orang yang beriman, syarat yang kedua, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Dia tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Jadi beriman dengan iman yang benar, murni, tidak ada kesyirikannya. Allah jamin untuknya dua hal. Ulaika lahumul amnu, untuk mereka keamanan. Dijamin keamanan. Iya. Dan kata keamanan di sini pakai alif lam. Mencakup seluruh jenis keamanan itu yang diperlukan. Keamanan di dunia maupun keamanan di akhirat. Keamanan pada diri, pada keluarga, masyarakat maupun negara, Allah jamin. Yang penting terpenuhi syaratnya. Iya. Wa hum muhtadun. Dan jaminan yang kedua, Allah jamin mereka akan mendapat hidayah. Selalu diberi hidayah, petunjuk pada segala urusannya. Dan ini sebab kemajuan pada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Iya. Tapi yang menjadi masalah, iya, apabila seorang atau dia membina keluarga ingin mendapatkan keamanan dan kesejahteraan, dia sebagai pimpinan negara menginginkan keamanan dan kesejahteraan dalam negaranya, tapi tidak memperhatikan poin ini. Dan ini syarat penting yang Allah terangkan. Keimanan, dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan. Iya. Dia ingin aman pada dirinya. Dia tidak mengerti apa itu tauhid. Bagaimana dia beribadah kepada Allah dengan murni. Apa itu kesyirikan yang bisa membatalkan ibadah, bisa menggugurkan ibadahnya. Dia tidak punya perhatian dalam hal itu. Maka ini dari sebab hilangnya keamanan. Jangan berharap akan muncul keamanan tanpa hal itu. Iya. Karena itu, sebuah negara kalau di dalam kegiatannya dan di dalam programnya tidak ada perhatian khusus dalam memperbaiki keimanan dan tauhid, iya, maka jangan berharap di belakangnya akan tercipta apa? Keamanan. Sebuah rumah tangga kalau diinginkan berjalan dengan lancar, iya, di atas samudra yang indah, di suasana yang menyejukkan, maka hendaknya mereka menempuh bahtera keimanan dan menghindarkan dari segala bentuk kesyirikan. Itu mesti. Iya. Kapan dia menyimpang dari hal ini, itulah sumber kerusakan. Dasar dari turunnya musibah dan petaka. Iya. Berpaling dari keimanan dan akidah yang benar, dasar timbulnya perpecahan dan pertikaian, dasar terjadinya pertumpahan darah. Karena jiwa manusia berbagai sifat di dalamnya. Ada sifat iblis, ada sifat syaitan, ada sifat Namrud, ada sifat Fir'aun. Berbagai sifat mewarnai. Kalau tidak dikontrol dengan keimanan dan tauhid, itulah yang berjalan di tengah manusia. Menjadi buas. Dan dasarnya jiwa senang kepada hal yang jelek. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sungguhnya jiwa gemar memerintah dengan kejelekan. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku. Iya. Makin di dasar tegaknya keamanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tenang kalau beliau dengar ada kesyirikan. Karena itu beliau pernah berkata kepada para sahabatnya ketika mendengar tentang Dhul Khulasa. Dhul Khulasa ini sebuah berhala yang diibadahi di kabilah Bujaila. Maka beliau berkata, mayurihuni min Dhul Khulasa. Siapakah yang membuat saya beristirahat tenang dari Dhul Khulasa ini? Beliau tidak merasa tenang dengan hal tersebut. Ya. Ini sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau dia di tengah keluarganya ada jenis kemungkaran, hal yang dengannya bertentangan dengan keimanan dan tauhid. Kemudian dia biarkan begitu saja. Dia berharap akan tercipta kesejahteraan dan kebaikan. Iya. Maka seorang mukmin hendaknya berada pada garis yang benar, mengantarnya kepada hal yang hakiki. Jangan berangan-angan. Iya. Ingin kebahagiaan tapi dia tidak tempuh jalannya. Ya, tempuh jalan yang benar. Apalagi sebuah negara, sebuah negeri. Ini syarat mesti. Kapan tidak ada perhatian dalam hal ini, dibiarkan dari kesyirikan menyebar, dari praktek perdukungan, kekufuran tersiar di sana sini, tidak ada yang menahannya. Makanya dari sebab hilangnya keamanan, dari sebab turunnya kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sebab kehancuran. Iya. Dari sebab kehancuran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَ. Mereka berkata Allah memiliki anak. Perhatikan dari kekafiran ini ya. Kesyirikan yang besar ini. Dan ini diucapkan oleh tiga golongan dari manusia. Orang-orang Nasara mengatakan Isa anak Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Kaum musyrikin mengatakan bahwa para malaikat anak perempuan Allah. Ya. Ketika ada yang berkata seperti ini, Allah berfirman, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang sangat besar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Anda ulil rahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Iya. Hampir saja langit itu runtuh, perhatikan. Hampir saja langit itu runtuh. Hampir saja bumi terbelah. Hampir gunung berjatuhan. Karena mereka menyeru bahwa Allah memiliki anak. Padahal tidak pantas bagi Ar-Rahman memiliki seorang anak pun. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Segala yang di langit dan bumi akan kembali kepadanya sebagai hamba. Bagaimana mungkin memiliki anak sedangkan semuanya adalah ciptaannya? Ya. Perhatikan. Bagaimana kondisi langit, bumi, gunung ketika terjadi kesyirikan itu? Hampir saja tumpah mereka dengan berbagai kehancuran untuk manusia. Ya. Andai kata tidak ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iya, maka manusia ini sudah binasa. Andai kata setiap manusia disiksa karena dosa yang dia kerjakan, maka tidak ada lagi yang tersisa di atas muka bumi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mau memiliki rahmat dan hikmah di tengah makhluk. Iya. Maka ini wajib untuk dipahami. Dari sebab pokok terciptanya keamanan adalah memelihara keimanan dan tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, perhatikan dua syarat, keimanan dan apa? Ketakwaan. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Allah jamin dibukakan berkah dari mana? Langit dan bumi. Walakin kadzdzabu, tapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Iya. Ini dasar yang paling penting. Karena itu seruan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan kepada para pemerintah kaum muslimin untuk memperbaiki hubungannya kepada Allah, memperbaiki dari keimanannya, mengikhlaskan dari niat-niatnya, meluruskan tauhidnya, menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Iya. Kalau ini terjaga dan terpelihara, insyaallah ta'ala akan tercipta keamanan itu. Ya. Itu dasar tegaknya keamanan. Dasar tegaknya keamanan. Di masa dahulu Rasulullah dan para sahabatnya, ya, bukan dikatakan umat yang waktu itu umat yang sangat banyak. Ya. Dan beliau tidak didengar di tengah manusia dengan persenjataan yang hebat. Bahkan persenjataan-persenjataan di masa orang-orang kafir, Faris, Rum, ya, di masa itu dikenal dengan hal yang mengerikan di tengah manusia. Mereka berpikir senjata-senjata yang tidak dipikirkan oleh orang-orang. Alat-alat pembunuh massa seperti melempar dengan batu besar kena banyak orang. Ya. Dan ini tidak dikenal di kalangan orang Arab sebelumnya. Jelas ya? Tapi bersamaan dengan itu, ditakuti oleh musuh-musuhnya. Siapa yang membuat mereka takut kepada kaum muslimin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Karena keimanan mereka. Iya. Ini dasar yang harus dipahami. Wajib dimengerti. Kalau memang seorang punya kecintaan pada dirinya, keluarganya, masyarakat, dan negerinya. Ya. Dia ingin bersyarikat, ambil andil yang baik di dalam negerinya, menciptakan keamanan, dia belajar tauhid yang benar. Sering membaca buku-buku akidah. Ya. Dan sering mendalami kajian-kajian tauhid. Itu andil yang bagus dalam memperbaiki dan menciptakan keamanan. Menciptakan keamanan. Ya. Dan apabila akidahnya sudah benar, maka ini akan mempengaruhi jiwanya, membuat pemikirannya normal. Aman pemikiran itu. Sebab orang-orang yang terlahir darinya, perbuatan-perbuatan anarkis, melampaui batas, itu sumbernya dari pemikiran yang keliru, akidah yang tidak lurus. Iya. Akidah yang tidak lurus perlu diperbaiki, diluruskan. Kemudian sebab yang kedua dari sebab terciptanya keamanan adalah berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini diantara dasar pokok dari terciptanya keamanan di dalam sebuah negeri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Iya. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah terhadap kalian yang dulu kalian itu bermusuhan, maka dengan nikmat Allah kalian berubah menjadi orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadakum minha. Dulu kalian itu sudah berada di atas jurang dari neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian. Perhatikan dari nikmat-nikmat keamanan ini, kalian dibuat bersaudara, diselamatkan dari api neraka. Disebutkan setelah perintah agar kita berpegang teguh terhadap tali Allah dan jangan bercerai-berai. Karena i'tisam terhadap Al-Kitab wa Sunnah itu adalah sumber keselamatan. Sumber keselamatan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan wajibnya berpegang terhadap kitabnya, terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala dan terhadap sunnahnya di dalam berbagai hadis. Iya. Di dalam berbagai hadis. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladina yukhalifuna amri an tusibakum fitnah aw yusibakum adabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintah beliau. Jangan sampai ia tertimpa oleh fitnah atau tertimpa oleh siksaan yang pedih. Mundur darinya. Ini sebab datangnya berbagai fitnah. Datangnya berbagai hal yang merusak dari keamanan tersebut. Iya. Di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Daud atau At-Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnab al baqar wa radhitum biz zara wa taraktum al jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-'ina. Ya, ini bentuk, salah satu bentuk transaksi riba. Kalian telah memegang ekor-ekor kerbau, maksudnya sibuk beternak. Kalian telah ridha dengan pertanian. Beternak dan bertani enggak dilarang ya, tapi yang dicela dalam hadis ini orang yang beternak dan bertani melalaikannya dari agama. Iya. Membuatnya menelantarkan kewajiban. Dan yang keempat kata Nabi, dan kalian meninggalkan jihad. Kalau empat hal ini sudah terjadi, kata beliau, sallatallahu alaikum dullan, Allah akan menimpakan kepada kalian sebuah kehinaan. La yanzi'uhu, tidak akan diangkat kehinaan ini. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Itu dasar keamanan. Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam Al-Quran terdapat segala petunjuk yang diperlukan oleh manusia, segala sebab keamanan. Di dalam Al-Quran ada rahmat, ya, nasihat, penyembuh, dan berbagai macam kebaikan dan kemuliaan. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, penyembuh untuk segala penyakit yang ada di dalam dada, petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami menurunkan dari Al-Quran apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Iya. Demikian pula tatkala dia berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah sebab yang menjamin mereka di atas hidayah. Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amrayni. Lan tadillu ba'dahuma, lan tadillu ma in tamassaktum bihima." Kalian saya tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat sepanjang kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnah dan sunnahku. Iya. Maka ini dari pokok kebaikan manusia. Ini sumber keamanan. Sumber keamanan. Berpegang terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari dasar ini. Iya. Dia berpegang dengan pemikirannya. Berkelahi karena kesukuannya. Iya. Cekcok. Karena urusan golongan dan kelompoknya. Hilang keamanan di tengah manusia. Tapi yang dikata mereka semuanya berpegang kepada Al-Kitab dan As-Sunnah. Kuat di atasnya. Maka itulah sebab keamanan. Tidak perlu khawatir. Iya. Akan aman pada dirinya, keluarga dan masyarakatnya. Iya. Walaupun manusia menghendaki makar terhadapnya. Tapi kalau dia selalu menjaga dirinya istiqamah di atas Al-Quran dan As-Sunnah berpegang dengannya, dia akan aman. Iya. Akan aman di dalam kehidupannya. Walaupun namanya ujian dan cobaan di dalam kehidupan, itu ada. Tapi akibat yang terbaik, akhir dari kesudahan yang baik, itu milik orang-orang yang bertakwa. Iya. Milik orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dijamin dua hal. Tidak akan sesat dan tidak akan apa? Sengsara. Iya. Jamin kebahagiaannya, keamanannya, keteguhannya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari adzikir, dari dikri, apakah dimanakan Al-Quran atau sunnah, atau bermana mengingat kepada Allah, dia berpaling dari Allah, maka untuknya kehidupan yang sempit. Perhatikan, kalau seorang sempit hidupnya, ada keamanan? Iya. Dan kesempitan banyak jenis. Sempitan pada hati, di tengah manusia, dalam kehidupan, di dalam keberkahan. Berbagai jenis kesempitan. Belum lagi kesempitan di alam kubur. Sebab disebutkan adalah orang-orang yang dihimpit di kuburnya. Disempitkan kubur itu, menghimpitnya hingga tercerai-berai tulang belulangnya. Nah, kalau dia berpaling. Belum lagi, dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan kehinaan yang lebih hina lagi. Iya. Karena itu, perhatikan. Dari pokok keamanan, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diterapkan dalam segala makna kehidupan. Iya. Terapkan di dalam segala makna kehidupan. Kemudian di antara pokok terciptanya keamanan ini adalah menjaga kesatuan kalimat dan komitmen terhadap jemaah kaum muslimin. Iya. Menjaga kesatuan kalimat dan komitmen terhadap jemaah kaum muslimin. Jemaah kaum muslimin yang dimaksud adalah Al-Quran dan As-Sunnah, atau kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara, dipimpin oleh kepala negara. Iya. Hanya itu dua makna jamaah di dalam pengertian syariat kita. Karena itu tidak benar ya ada kelompok-kelompok. Ya, punya pemimpin, ada anggotanya. Kemudian mereka namakan bahwa kami ini jamaah. Ya, itu tidak disebut jamaah, tapi ini disebut firqah-firqah. kelompok-kelompok yang berpecah. Sebab kalau dia jamaah, kebersatuan itu adalah dibawa tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ini makna jamaah, walaupun dia sendiri, dia di atas jamaah. Kalau itu makna jamaah, pimpinannya cuma satu, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda. Jamaah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Itu mana yang pertama dari jamaah. Mana yang kedua dari jamaah adalah kaum muslimin dipimpin oleh kepala negara. Itu disebut jamaah. Iya. Bukan dipimpin oleh kepala partai. Bukan juga dipimpin oleh kepala kelompoknya. Jemaah fulani, jemaah lani, dan seterusnya. Bukan itu. Tapi kaum muslimin dipimpin oleh siapa? Kepala negara. Itu disebut jamaah. Iya. Rasulullah bersabda, yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah bersama al-jamaah, di atas al-jamaah. Iya. Dan ini ditegaskan oleh Nabi, wa man faraqal jamaah qaida syibrin mata mitatan jahiliyah. Siapa yang berpisah dari jamaah walaupun sejengkal, kemudian dia mati, matinya mati jahiliyah. Itu pemahaman yang benarnya ya di dalam hadis. Kalau dia dalam sebuah negara ada pimpinannya seorang muslim, kemudian dia merasa dirinya tidak ada kewajiban taat kepada pimpinan negara, tidak berbaiat kepadanya, maka kalau dia mati, matinya mati jahiliyah. Itu pemahaman yang benarnya terhadap hadis. Bukan pemahaman yang dipahami oleh sebagian kelompok. Oh, kamu kalau enggak ikut jemaah kita, kamu mati, mati jahiliyah. Kamu kalau tidak baiat pimpinan kita, maka kamu matinya mati apa? Mati jahiliyah. Iya. Sedemikian sempit pemahaman jemaah di pandangan orang-orang yang tidak kuat dari sisi akidah dan ilmu ini. Andai kata itu makna jemaah, sudah akan hancur manusia. Sana bikin kelompok, bikin pimpinan sendiri jemaah. Sana bikin kelompok, bikin pimpinan sendiri jemaah. Setiap orang saling mengklaim, siapa yang tidak ikut di jemaah kita, maka matinya mati jahiliyah. Itulah yang menyebabkan adanya sebagian kelompok mengafirkan kelompok yang lainnya. Ya. Kenapa? Rusak di dalam memahami makna jemaah. Keliru pemahamannya. Ya. Dan itu pemahaman tidak pernah dipahami oleh seorang pun dari imam Islam. Iya. Sepakat para ulama tentang wajibnya mendengar dan taat dan berpegang terhadap jamaah kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara yang masih muslim. Ya, wajib dipegang. Iya. Maka ijtima'ul kalimah, kemudian persatuan terhadap al-jamaah, ini dari sebab terciptanya keamanan. Dari sebab terjadinya keberkahan. Iya. Karena kebersamaan itu adalah rahmat, perpecahan adalah adab. Siapa yang menyendiri, dia akan menyendiri ke neraka. Iya. Menyendiri ke neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum." Jangan kalian berselisih, maka kalian akan menjadi lemah, akan hilang kekuatan kalian. Hilang kekuatan kalian. Maka menjaga kesatuan kalimat ini dari pokok yang dipelihara di dalam agama. Dan ini mencakup berbagai jenis pembahasan. Iya. Kalau dia pegang dasar pokok ini, ia akan indah hasilnya. Pasti akan indah. Ribut-ribut manusia. Iya. Di dalam sebuah negeri, dia pegang saja kaidah ini. Komitmen terhadap jemaah kaum muslimin dan imamnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan akan keluarnya berbagai fitnah, dan di antara keluar adalah dai-dai yang mengantar kepada neraka. Ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana sifat dai yang mengajak kepada neraka ini? Beliau berkata, hum min jildatina wa yatakallamu nabi al-sinatina. Mereka dari kulit kita juga berbicara dengan lisan-lisan kita. Maka Hudzaifah bin Al-Yaman berkata, "Ya Rasulullah, apa perintah kamu kalau saya didapati oleh masa itu?" Kata beliau, "Talzam jama'atal muslimin wa imamahum." Hendaknya kamu berpegang dengan jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Itu di kondisi terjadi fitnah, terjadi centang perenang, terjadi berbagai pemikiran yang bertabrakan, dia kembali kepada jemaah kaum muslimin dan imamnya. Mudah, sederhana. Iya. Dan itu sebab keberkahan, sebab keamanan. Andai kata ini dijaga, tidak akan terjadi pemberontakan di Mesir. Tidak akan terjadi pemberontakan di Yaman. Tidak akan terjadi pemberontakan di Tunisia. Iya. Tidak akan terjadi aksi tahun 98 dulu di Indonesia di sini. Iya. Yang orang-orang mengatakannya dengan nama apa? Reformasi. Ya, tangisi saja reformasi itu apa hasilnya. Ya. Sampai sekarang hanya menelan pahit saja. Ini keluar dari mana jemaah? Coba kalau dia pegang prinsip ini. Selalu bersama kaum muslimin secara umum, dipimpin oleh pimpinan negara, itu lebih indah. Sampai orang-orang yang di Libya sekarang dengan ribut-ribut yang tidak pernah habis, mereka berpikir dan mulai merasa, ya, sampai ada yang berkata, sudah andai kata kita masih di zaman Qaddafi aja, walaupun dia zalim kayak bagaimana, itu lebih bagus. Tidak pernah terjadi sepahit yang mereka rasakan sekarang. Ya. Dia kan dikatakan oleh sebagian ulama, 60 tahun dengan penguasa yang zalim lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Ya. Jangan sekali-sekali berpikir keluar dari tuntunan akan membawa kebaikan. Ya. Ingin keamanan, tapi dia tidak periksa syariat Allah. Allah yang menciptakan makhluk, menentukan kebaikannya dan kebahagiaannya. Allah tunjukkan ini jalannya. Kenapa mereka lari dari jalan yang ditunjukkan oleh Allah? Keluar darinya. Komitmen terhadap jemaah kaum muslimin dan imamnya. Dan itu lebih banyak berkahnya. Iya. Jelas ya? Maka di kondisi yang sifatnya terjadi keributan umum, caranya menilai seperti itu. Lihat saja, jemaah kaum muslimin dan imamnya. Itu yang diikuti. Iya. Tidak perlu ikut dalam rincian. Oh, tapi dia begini dan begini. Tapi ini kan alasannya begini. Nggak usah dipikir. Ujung-ujungnya kalau dia pikir semuanya salah nanti. Iya. Dan yang benar itu ditunjukkan oleh Rasulullah. Kamu berpegang komitmen terhadap jemaah kaum muslimin dan imamnya. Disitulah keberkahan. Itulah kebaikan. Dan itu sumber keamanan. Sumber keamanan. Tapi ini tidak dijaga, tidak dipelihara. Iya. Dan ini kaidah dasar ya, saya katakan cabang pembahasannya banyak. Cabang pembahasannya banyak. Iya. Saya poinkan di sini, di antara cabang juga saya masukkan satu pembahasan khusus, kewajiban taat dan mendengar kepada pemerintah. Pada hal yang ma'ruf. Pada hal yang bukan kemaksiatan. Iya. Ini adalah sebuah dasar pokok di dalam agama. Dijelaskan di dalam Al-Quran, diterangkan di dalam hadis yang mutawatir jumlahnya, dinukil oleh puluhan sahabat dan disepakati oleh para ulama dari masa ke masa. Tidak pernah ada silam pendapat di dalam dasar pokok ini tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin muslim dalam hal yang ma'ruf, pada hal yang bukan maksiat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul serta ulil amr diantara kalian. Iya. Ulil amr dasarnya adalah pemimpin, itu dasarnya. Iya. Tapi pemimpin itu mengumpulkan dua kekuatan, itu dasar pemimpin. Mengumpulkan apa? Dua kekuatan, kekuatan ilmu dan kekuatan pedang dia kumpulkan. Dia juga mengumpulkan dua jenis kekuatan. Dan itulah Khulafa ar-Rashidin, semuanya mengumpulkan dua jenis kekuatan ini. Iya. Sebagian ulama menafsirkan ulil amri adalah ulama dan umara, karena memang itu yang diinginkan, dua komponen ini di dalamnya. Maka pada saat ada pimpinan yang memimpin dunia manusia, pimpinan negara, dan dia tidak mempunyai ilmu agama, maka dia wajib menggandeng para ulama agar lengkap kekuatannya. Iya. Dan ulama wajib ditaati dalam hal yang terkait dengan agama, perkara halal dan haram. Sebab mereka yang mengerti akan syariat Allah dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka dari pokok keamanan, mendengar dan taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Sekali lagi, dalam hal yang apa? Ma'ruf. Iya. Pada hal-hal yang sifatnya kemaslahatan umum bagi manusia, kemaslahatan bersama, itu sama sekali tidak ada yang boleh keluar darinya. Karena untuk kebaikan bersama. Demikian pula dalam hal yang merupakan ijtihad khusus pemerintah, semuanya ditaati. Kecuali kalau memang itu dipastikan maksiat, berdosa kepada Allah. Kalau maksiat, Rasulullah telah bersabda, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal yang apa? Yang ma'ruf saja. Iya. Dan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka apa yang ditetapkan oleh pemerintah dari hal yang ma'ruf itu wajib untuk diikuti. Itu yang harusnya dipegang. Dan ini dari sumber terjadinya keamanan. Iya. Terjadinya keamanan dan kesejahteraan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma wa ati' lil amir wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka." Dengar dan taat kepada pemimpin walaupun punggungmu dipukul, diambil hartamu. Iya. Diambil hartamu. Dalam hadits Ubadah bin Shamit, hadits riwayat Muslim tadi ya. Dalam hadits Ubadah bin Shamit, riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, "Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-sam'i wat-ta'ah fil 'usri wal yusr wal manshati wal makra wa ala atharatin alaina wa an la nunazi al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan innakum fihi min Allahi burhan." Kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dalam keadaan susah maupun mudah, dalam keadaan bersemangat maupun terpaksa. Iya. Yang didengar itu jangan di dalam masa santai saja. Oh, kita lagi santai, lagi apa makmur, enggak apa-apa kita dengar dan taat. Ya, pas di masa krismon, naik harga, naik BBM, oh enggak ada dengar dan taat. Enggak ada rincian begitu dari Rasulullah. Di segala keadaan, dalam keadaan bersemangat maupun terpaksa, dengar dan taat perintah Nabi. Ini sahabat mengambilnya sebagai bayat. Ya. Tahu ya kalau mengambil bayat orang. Mengambil bayat itu, Rasulullah tidak mengambil bayat dari para sahabatnya terhadap seluruh perkara agama. Tidak. Diambil dari pokok penting dalam agama. Ini kata tidak penting, tidak mungkin diambil bayat oleh Nabi SAW. Dan kita membayat Rasulullah dengar dan taat kepada pemerintah, walaupun pemerintah lebih mementingkan dirinya sendiri. Perhatikan. Iya. Kenapa? Demikian syariat. Sebab itulah maslahat manusia. Iya. Karena kepentingan dunia mereka, keselamatan darah mereka dan harta mereka, itu dengan berkumpulnya manusia di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Iya. Jadi adanya kezaliman dari pemimpin, itu kezaliman pribadi pada dia sendiri. Tapi kalau dia melakukan kudeta terhadap pemimpin, akan dia rusak tatanan di dalam negara. Terjadi pertumpahan darah. Iya. Hilang dari keamanan. Dan ini keluar dari maksud pensyariatan. Jelas ya? Kaidah dasar penting. Kaidah-kaidah pokok yang harus dimengerti. Bagi siapa yang ingin menegakkan keamanan. Iya. Nah, keluar dari aturan-aturan, muncullah berbagai kondisi dan kenyataan yang kita sedang hadapi sekarang ini. Iya. Baik, bukan artinya bahwa pemimpin itu tidak boleh dia salah. Dia manusia sama dengan yang lainnya. Iya. Dan bukan artinya pemimpin ditaati pada segala perintahnya walaupun maksiat. Tidak. Ditaati dalam hal yang ma'ruf. Tapi seorang muslim punya kewajiban terhadap pemimpinnya. Ketentuan dari agama di dalam hal itu. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau disiksa di tiga generasi pemerintahan. Ya. Bersamaan dengan itu, tidak pernah beliau mengajak manusia untuk kudeta terhadap pemerintah. Ya. Kalau ada orang yang kayak Imam Ahmad sekarang ini, itu sudah menjadi presiden. Coba lihat, beliau ketika meninggal, tidak ada dari rumah di Baghdad yang berpenghuni. Semuanya keluar mengantar jenazah beliau. Beliau kasih perintah saja, manusia ikuti perintahnya. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, beliau tidak keluar dari ketentuan syariat, mendengar dan taat kepada pemimpin, menghormati dan menghargai darah kaum muslimin. Iya, jangan sampai tertumpah. Menjaga kebersatuan kalimat kaum muslimin. Itu semua dari pokok-pokok penting. Nah, itulah namanya orang yang paham agama. Itu yang namanya orang yang ikhlas. Iya. Itulah orang yang menghendaki kebaikan untuk manusia. Kezaliman yang menimpa dirinya tidak dia jadikan hal tersebut sebagai alasan membuat kerusakan di tengah manusia. Keributan yang lebih besar. Dia zalimi, ya, santai saja, sabar saja. Dan itu perintah Nabi. Kalau seorang dizalimi oleh pemerintah, kata beliau, isbiru hatta talqauni alal haud. Sabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga nanti, yaitu pada hari kiamat. Kezaliman akan ada perhitungannya di sisi Allah. Tapi kalau dia keluar dari ketaatan kepada pemimpin, apalagi diajak yang lainnya, maka ini adalah dosa yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di antara pokok dari keamanan adalah kewajiban taat kepada para ulama, merujuk kepadanya. Iya. Dan di sini didefinisikannya siapa ulama itu? Ulama dengan makna yang sahih, dengan makna yang benar. Mereka yang punya ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengerti yang halal dan yang haram, tahu dari Al-Quran itu mana yang nasikh dan mana yang mansukhnya, tahu dari penafsirannya, tahu dari kandungan-kandungan hukumnya, mengerti dari hadit-hadit Rasulullah mana yang sahihnya, mana yang lemahnya. Dia mengerti dari hadit-hadit itu apa yang dengannya merupakan tumpuhan-tumpuhan hukum. Iya. Dia punya dari alat-alat berijtihad. Inilah para ulama yang dijadikan rujukan. Ya, apalagi ketika terjadi masalah-masalah serius di tengah umat. Terjadi masalah-masalah serius di tengah umat. Ya. Keluar dari hal ini dari sebab hilangnya keamanan. Perhatikan aja di negeri kita ini. Bagaimana tatkala tidak ada sudah ulama yang dihargai. Iya. Kalau ada ulama disebut ulama itu kalau ada kepentingan sih ya. Mungkin dia perlu ditampilkan di ini, di acara ini. Atau ada acara doa bersama, dia perlu didatangkan. Atau ada acara ribut-ribut, perlu mendamaikan, didatangkan. Iya. Dan ini dari kekeliruan besar. Dari sebab kehancuran. Dari sebab kehancuran. Iya. Apalagi di negeri ini, definisi ulama itu enggak tahu siapa yang dikatakan ulama itu. Ya, pelawak juga ulama. Ya, penyanyi ulama. Ya. Masalah besar di Indonesia ini. Ya, MUI keluarkan fatwa begini. Masya Allah. Orang senang lihat fatwa MUI. Besoknya disebutkan di ini, oh Ahmad Dhani beda pendapatnya. Ya. Apa jadinya negeri ini? Di ulamanya sedemikian rupa. Dari fatwa yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mau digandengkan dengan orang yang tidak ada kadar ilmiahnya di dalam sisi agama. Iya. Dan di dalam hitungan agama tidak masuk ke dalam orang-orang yang dianggap salih. Ini dari hal yang sangat berbahaya. Ini dari pokok yang membuat apa? Hilangnya keamanan. Hilangnya keamanan. Andai kata dikembalikan kepada ulul ilm, orang-orang yang berilmu, orang yang berilmu itu punya sudut pandang yang tajam. Iya. Dari ilmu agama yang mereka pelajari, di dalam ilmu agama itu terdapat segala solusi yang diperlukan untuk umat. Di kondisi apapun. Iya. Karena itu tidak ada. Di dalam satu pembahasan yang ada kemaslahatan dunia maupun akhirat manusia, kecuali dalam agama ada tuntunannya. Iya. Dan dari bahaya laten di negeri ini, orang-orang yang memisahkan antara politik dengan agama. Iya. Dan juga terjadi sebaliknya, orang-orang yang menjadikan agama itu sebagai bahan untuk masuk ke dalam apa namanya politik yang merusak. Iya. Harus diketahui ya bahwa agama ini tidak bisa dipisahkan dengan negara. Agama tidak bisa dipisahkan dari pemerintahan. Sebab negara dan pemerintahan tidak akan tegak, tidak akan tercipta keamanan kecuali kalau diatur dengan hukum-hukum agama. Iya. Karena itu di dalam pembahasan agama kita, di dalam pembahasan syariat kita, dijelaskan segala hal yang diperlukan. Di dalam tata kenegaraan, ya, sebelum orang-orang berbicara tentang tata negara, sudah ada di dalam buku-buku fikih seluruh uraiannya. Dasar-dasar kaidahnya. Yang dengannya tercipta keamanan. Ya. Ini syariat Allah. Allah yang menciptakan maslahat itu, menentukan apa yang maslahat bagi manusia. Itu yang ditetapkan. Dan ilmu tentang hal tersebut ada pada para ulama, orang-orang yang berilmu. Iya. Karena itu dari kebaikan dan sumber keamanan adalah kembali kepada ahlul ilm. Merujuk kepada orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'akum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Andai kata datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau ketakutan. Ya, ini bukan masalah biasa ya. Perkara kalau disebarkan tersiar keamanan, atau kalau disebarkan tersiar ketakutan secara umum. Ini bukan perkara biasa. Ketika perkara seperti ini terjadi, langsung mereka siarkan. Maka Allah menegur orang-orang yang menyiarkannya. Andai kata mereka kembalikan perkara itu kepada Rasul atau kepada ulil amr, ulama dan umara, maka akan diambil istimbab oleh ulil amr untuk menyelesaikannya. Iya. Nah, semua orang berbicara. Ada orang-orang yang berilmu masuk dan berbicara di dalam hal tersebut. Iya. Maka ini dari dasar penting, dari sebab dan tonggak terciptanya keamanan di tengah manusia. Kemudian dari pokok tegaknya keamanan adalah penyebaran ilmu syariat. Penyebaran ilmu syariat. Iya. Ini dasar yang dengannya akan terjadi keamanan tersebut. Apabila ilmu syar'i kuat di tengah manusia. Ya, karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kapan sebuah ilmu itu kuat di tengah manusia, tersebar di tengah manusia, akan sedikit kejelekan terjadi di tempat itu. Tapi kapan ilmu syar'i lemah di sebuah tempat, tidak tersebar atau kurang tersebar, maka akan banyak kejelekan terjadi di tempat tersebut. Iya. Itu sudah merupakan ketentuan. Kapan dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, berpegang dengan ilmu, ya, maka akan hilang dari kejahilan, dari kegelapan. Kapan dia memegang cahaya, hilang dari kegelapan. Kapan dia memegang petunjuk, hilang dari kesesatan. Tapi kalau dia tidak memegang cahaya, tidak memegang petunjuk, kemana jalannya? Kegelapan atau kepada kesesatan. Karena itu di sini dasar yang sangat penting sekali. Seorang mengenal wajibnya mempelajari ilmu syar'i sebagai solusi dalam menghadapi segala masalah yang terjadi. Iya. Dikiranya bahwa setiap permasalahan yang dihadapi oleh seorang dalam dirinya atau pada keluarganya, atau permasalahan di masyarakat, bahkan permasalahan terkait dengan negara, terkait dengan seluruh dunia, dikiranya tidak ada solusinya dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada ilmu agama yang mengatur. Itu kekeliruan. Dan kalau ada seorang muslim yang berpikir seperti itu, dia wajib bertobat dengan tobat yang baik. Sebab itu namanya dia berjelek sangka terhadap agama Allah. Agama ini sudah disempurnakan. Agama ini tidak ada yang luput di dalamnya. Allah telah menjelaskan, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada kami telantarkan sesuatu apapun penyebutannya dalam Al-Quran. Semuanya ada disebut. Diterangkan. Iya. Apakah dalam kandungan yang tersurat maupun tersirat pada makna global atau makna khusus. Iya. Semuanya ada uraiannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Mau berbicara masalah apa? Semuanya perlu kepada ilmu. Berbicara tentang ekonomi, ya, sudah terbukti pada beberapa tahun kemarin ketika terjadi krisis dunia. Ternyata di perekonomian Islam, ya, yang paling apa? Paling bisa bertahan dan tidak terganggu dengan krisis tersebut. Ya, sebab itulah hakikat dari perekonomian yang membawa kebaikan. Dan itu semuanya aturan agama, ilmu agama di dalamnya. Ilmu agama. Iya. Ketika diatur dengan keamanan, diatur dengan ilmu. Ilmu agama yang mendominasi, tercipta keamanan. Iya. Lihat Saudi Arabia itu. Iya. Teluk dan sekitarnya ribut-ribut, kudeta dan sebagainya. Mereka tenang-tenang saja di negerinya. Mereka tenang saja di negerinya. Karena mereka ada orang-orang yang berilmu di sana. Iya. Dan pemerintah mengikat manusia dengan ilmu. Mimbar-mimbar Jumat, khatib-khatibnya itu diatur oleh pemerintah. Dipasang di situ orang-orang yang memiliki ilmu. Diberikan santunan khusus supaya dia fokus mengajari manusia ilmu di khutbah Jumat. Iya. Ketika terjadi masalah, iya. Misalnya lagi ribut manusia demo dan sebagainya, khatib-khatib ini yang mengingatkan manusia ketentuan syar'i dalam hal tersebut, ya. Sehingga tenang manusia, tidak perlu ada tentara yang kasih pistol di depannya, jangan kamu begini-begini, jangan kamu begini, didikte, diberikan ilmu yang mengikat hatinya. Itu sebab keamanan, ya. Dan banyak orang gak tahu bahwa kekuatan ilmu itu kadang lebih dahsyat dari kekuatan segala bentuk persenjataan dunia. Iya. Persenjataan dalam bentuk pedang, ya, penguasaan dalam bentuk tangan, kekuatan, itu hanya menguasai badan-badan manusia saja. Iya. Tapi kekuatan ilmu menguasai hati-hati mereka, mengikatnya dan membuatnya tunduk kepada syariat. Itulah kekuatan ilmu. Iya. Nah, itu kaum Khawarij, perhatikan kaum Khawarij. Iya. Mereka diperangi oleh para sahabat. Tapi enggak ada yang surut dari kaum Khawarij ini. Tetap saja mereka mengangkat senjata, menjemput kematian. Ya. Dan ini orang-orang Khawarij enggak takut dengan pedang, mereka memang cari kematian. Mereka anggap itu adalah mati syahid. Mereka anggap itu jihad. Ya. Mereka anggap itu apa? Jihad fisabilillah. Diperangi oleh para sahabat tidak surut. Tidak ada yang rujuk. Coba. Tapi Ibn Abbas mendatangi kampung kaum Khawarij. Ibn Abbas datang sendirian. Tidak bawa pasukan. Dan sengaja Ibn Abbas tidak membawa, tidak menyertakan siapapun. Iya. Ibn Abbas mendengarkan. Apa alasan mereka? Apa syubhat mereka? Ya, ada tiga syubhat mereka. Ibnu Abbas hanya membacakan beberapa ayat dan satu hadis. Rujuk dari kaum Khawarij ini 2000 orang. Dalam sebagian uraian Ibnu Katsir sebutkan di sebagian riwayat katanya rujuk 4000 orang, padahal mereka jumlahnya semuanya 6000. Di Hawra itu. Perhatikan bagaimana kekuatan ilmu dahsyatnya. Iya. Dari kekuatan ilmu. Iya. Kekuatan ilmu inilah yang bisa menyejukkan. Ya. Orang yang tadinya keras kepala, tapi dengan kekuatan ilmu gitu ditaklukkan dan ditundukkan akan mengikatnya. Ya. Membawa kebaikan bagi manusia. Karena itu diantara metode yang sangat indah di Saudi Arabia, orang-orang yang terjangkit pemahaman terorisme, pemahaman-pemahaman radikal, itu dibuatkan oleh pemerintah badan khusus untuk menasihati mereka. Ya. Sehingga tokoh-tokoh dan pembesarnya rujuk, didebat secara ilmiah, dibuat mereka sadar. Ya. Mereka, orang-orang yang hafal Quran, belajar orang Khawarij ini, pemikirannya keliru, didebat dengan ilmu tanpa kekeliruan mereka, rujuk kepada kebenaran. Iya. Dan ini kekuatan ilmiah harus dimiliki, dihidupkan. Jelas ya? Kalau masalah terorisme mau dihadapi secara fisik saja, iya. Sampai kapan mau diselesaikan? Padahal dasar munculnya pemikiran ideologi itu, adanya aksi-aksi secara fisik, perbuatan-perbuatan radikal, itu semuanya bermula dari ideologi yang dianut. Adanya pemahaman. Kalau pemahamannya tidak diambil pada akarnya, bagaimana bisa tercipta dari keamanan? Iya. Berpikir misalnya masalah khilafah. Iya. Itu dari sisi ideologi. Sekarang lagi ribut ya kemarin tentang menentukan siapa yang radikal ini. Kok ada situs-situs diblokir? Ya, pemilik situsnya tidak terima dibilang radikal. Ya. Salah satu alasannya kami tidak radikal, kami ini juga memerangi ISIS. Ya. Kami ini juga memerangi ISIS. Baik, saya tidak berbicara ini orang radikal atau tidak radikal, itu bukan urusan saya untuk saat ini. Ya. Cuman alasan saya memerangi ISIS, tidak setuju dengan masalah khilafah, itu menunjukkan saya memerangi, saya tidak radikal. Itu belum tentu. Radikal itu banyak cabang dan sudutnya. Iya. Kalau di situsnya tiap hari menghujat pemerintah, membuat hati manusia panas terhadap pemerintah, mencela, mencaci maki pemerintah, masa bukan radikal yang seperti itu? Ujung-ujungnya akan terjadi seperti Mesir, pertumpahan darah. Apa bedanya dengan ISIS? Memang beda jalurnya. Satu dengan jalur teriak-teriak di jalan, satunya dengan jalur mengangkat pedang dan senjata. Beda jalurnya, tapi hasilnya sama. Hasilnya sama. Apalagi kalau kita ingin uraikan, apa sebabnya kalian tidak setuju dengan ISIS? Tanya kepada mereka. Oh, sebab ISIS ini klaim khilafah. Mengklaim khilafah sendirian saja. Ya, terus kenapa kalian ribut kalau dia klaim khilafah? Nah, ini kalau diusut lagi, jawabannya akan lucu-lucu. Ya. Ya, karena kami ingin dirikan khilafah sendiri. Kalau ISIS diakui khilafahnya, khilafah kami tidak laku nanti. Ya. Kalau ISIS pemimpinnya diterima, berarti pimpinan jemaah kita sekarang sudah pensiun semua. Kan begitu dari konsekuensi mereka. Jadi urusan mereka ini, kadang pada sebagian orang bukan urusannya, kaitannya karena dia menganggap kelompok ISIS ini adalah kelompok yang menyimpan dari sisi syariah. Ada maslahat-maslahat terkait dengan mereka. Kalau mereka ingin menghukum ISIS dengan hukum agama, dari dasarnya memang khilafahnya keliru. Ya. Khilafah itu tidak ada seperti itu metode dalam syariat. Seorang yang klaim khilafah, satu, dua orang, tiga orang berkumpul, khilafah terbentuk. Dari mana dia dapat? Ya. Dia cari di nenek moyangnya pun tidak ada sejarah yang kayak gitu. Kecuali orang-orang yang menyimpang. Ya. Dalam sejarah umat Islam, yang ditentukan sebagai khalifah, itu dipilih dari orang-orang yang dipandang, ditokohkan di tengah manusia itu. Ahlul halli wal aqd namanya. Mereka menentukan pemimpin. Sebagaimana Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah oleh para sahabat yang berkumpul di bawah Thaqifah Bani Sa'idah. Iya. Itu sisi yang pertama. Iya. Sekarang mereka klaim khilafah. Siapa dari ulama yang menyetujuinya? Mana dari orang-orang yang dipandang, ditokohkan di tengah masyarakat muslim di dunia ini? Kok tiba-tiba ada orang dari hanya muncul di dalam video, iya, tiba-tiba mengklaim dirinya saya adalah khalifah kalian. Ya. Ini dari hal yang tidak diterima. Tidak secara syar'i, tidak pula secara akal. Nah. Kemudian yang kedua, Sisi yang lain, kekeliruan, ya, klaim khilafah tersebut, misalnya kita bahas dari sisi ilmu, ya, dari sisi ilmu, yang dikatakan sebagai khalifah itu dalam ukuran fikih, siapa yang di dalam sebuah negeri, kalau dia ditanya siapa pimpinanmu, semuanya menunjuk ke sana, itulah khalifah namanya, itulah pimpinan negara, itulah pimpinan negara, jelas ya? Sekarang ISIS ini dianggap dirinya khalifah. Tanya kepada orang Indonesia, siapa pimpinanmu? Tunjuknya Bapak Presiden Joko Widodo. Tanya kepada orang Saudi, siapa pimpinanmu? Tunjuknya Raja Salman. Tanya kepada orang Kuwait, siapa pimpinanmu? Dia tunjuk pimpinannya sendiri. Mana dia menunjuk Abu Bakar al-Baghdadi? Ya. Jelas ya? Ya? Karena memang dasarnya mereka orang-orang tidak pernah belajar. Tidak belajar. Andai kata belajar, tidak mungkin muncul perbuatan-perbuatan sekeji itu. Ya. Kemudian sisi yang ketiga, ya. Kepemimpinan itu syah kalau sudah terbentuk kebersamaan dalam sebuah wilayah, dan tidak mesti kepemimpinan itu harus tunduk dalam kebersamaan di seluruh dunia, kaum muslimin di seluruh dunia. Sekarang kaum muslimin punya negeri masing-masing. Orang Indonesia ada negerinya Indonesia, orang Malaysia ada negerinya Malaysia. Ya. Orang Brunei ada negerinya Brunei Darussalam, orang Saudi ada negerinya Saudi, orang Yaman ada negerinya Yaman. Setiap sudah ada wilayahnya masing-masing. Maka pimpinannya itu punya hak sebagai pimpinan negara sama dengan pimpinan Amirul Mukminin semuanya disebut. Dan itu menurut kesepakatan ulama, tidak ada silang pendapat. Sekarang dari mana dia klaim orang ISIS ini? Ya. Dengan adanya khilafah, maka gugur semua pemerintah yang ada di seluruh dunia. Dianggap kafir seluruh pemimpin yang tidak mau baiat. Itu pemikiran mereka. Ya. Itu pemikiran mereka. Karena itu banyak jemaah yang tidak terima. Kenapa? Sebab konsekuensinya kalau mereka terima ISIS, artinya siapa yang tidak ikut bersama mereka, itu dianggap apa? Dianggap kafir oleh mereka. Jelas ya? Baik. Ini sudut dilihat dari sisi ilmu. Iya. Sudut lainnya saya masih cerita tentang radikalisme sekarang. Kadang ada sebagian orang sudah mulai paham. Iya. Radikal itu di satu sudut tertentu dia mengerti. Oh, ini pemahaman takfiri dari sumber radikalisme. Betul. Iya. Dan itu hal yang benar. Tapi itu bukan satu-satunya sumber terjadinya radikalisme. Bukan satu-satunya. Pemahaman takfir itu tahapan. Tahapan yang terakhir. Pemahaman pengafiran. Kalau ingin tahu apa sumber terjadinya segala bentuk radikalisme, apakah dalam bentuk aksi maupun pemikiran, itu dasar yang pertama dibangun di atas 3 pondasi atau 4 pondasi. Ya. Yang pertama, dia jauhkan umat dulu dari ilmu. Dibuat jauh dari ilmu agama. Kemudian dasar yang kedua dari munculnya segala bentuk radikalisme, dibuat jauh dari orang-orang yang berilmu, dari ulama. Kemudian yang ketiga, dari dasar munculnya pemikiran radikalisme, dibuat manusia itu benci kepada pemerintahnya. Kemudian tahapan yang keempat, dimasukkan pemikiran takfir. Jadi kalau dia sudah jauh dari ilmu, gampang, seperti anak-anak ayam sudah jauh dari induknya, gampang ditarik oleh mereka. Coba kalau dia punya ilmu, tidak mungkin gampang didoktrin, dikasih pengaruh. Dia berkata begini, wadah hadith, ya, begini, kamu berangkat jihad. Dia punya ilmu, dia akan gampang membantahnya. Kamu dari mana tahu itu hadith maknanya begitu? Mudah dia menjawab. Ya. Jelas ya? Yang kedua, kalau sudah jauh dari ilmu, dibuat jauh dari ulama. Banyak bentuk ya dibuat jauh dari ulama. Kadang ulama itu digaburkan surahnya. Ulama yang hakiki dituduh macam-macam. Iya. Diberikan gelar macam-macam. Sehingga umat lari dari mereka. Padahal seorang alim, dia baca satu hadis saja, kadang bisa meruntuhkan seluruh syubhat orang-orang yang berpenyakit di depannya. Iya, seperti kejadian kaum Khawarij itu. Di dalam hadis riwayat Muslim. Mereka pergi haji bersama satu kelompok pergi haji. Setelah itu singgah ke Madinah. Begitu singgah di Madinah, dia dapati ada Halaqah duduk. Ternyata ada Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi di situ, menyampaikan hadis. Mereka tanya, siapa orang itu? Tanya itu Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi. Kata mereka, ayo kita duduk, ikut dengar. Maka mereka dengar satu hadis dari Jabir tentang kisah Jahannamiyin. Orang-orang yang sudah masuk neraka Jahannam, kemudian dikeluarkan lagi. Ini tidak masuk di akalnya orang-orang Khawarij. Sebab orang Khawarij pelaku dosa besar, kafir keluar dari Islam. Kan begitu? Kok bisa sudah masuk neraka Jahannam, keluar lagi? Kata Jabir, ini hadis dari Rasulullah SAW. Kan gugur semua pemikiran mereka yang keliru itu dengan mendengar satu hadis dari Jabir. Maka seluruh orang Khawarij yang tadinya sudah mau melakukan kudeta itu, semuanya kembali kepada kebenaran kecuali satu orang. Karena dia dekat kepada siapa? Ahlul ilm, orang yang berilmu. Kemudian yang ketiga, cara mereka dijauhkan dari para ulama. Dibuat benci kepada para penguasa. Ya, itulah pekerjaan banyak dari manusia, dibuat manusia benci kepada penguasanya, diterangkan penguasa berbuat begini, dibeberkan kesalahannya, dibeberkan aibnya, kemudian diterangkan dari apa namanya rahasia-rahasianya, membuat manusia benci kepada penguasanya. Kalau dia sudah tidak ada ilmunya, sudah jauh dari ulama, benci kepada penguasanya, gampang saja masukkan pemahaman takfir. Ya, kafirkan semuanya. Kalau sudah kafir semuanya, ya sudah, mau meledakkan di mana, mau bikin apa, itu sudah mudah. Gampang sekali. Maka harus ditahu doktrinnya itu kemana arahnya. Jangan dia perangi doktrin takfir, tapi yang dibawahnya dibiarkan manusia khatib-khatib mimbar Jumat. Ya, pemerintah ada di bawahnya, disikat juga pemerintah di khutbah Id. Saya dengar ya, di sebagian khutbah Id di Istiqlal ada presiden di bawah. Ya. Ini si khatib menyikat pemerintah. Kok bisa seperti ini dibiarkan? Dan ini dari bentuk radikalisme yang menyebabkan terjadinya apa? Ujungnya akan terjadi kudeta, pertumpahan darah. Harus dimengerti sebab-sebab munculnya secara keseluruhan agar diwaspadai seluruhnya. Ya. Ada satu sudut lagi, dan ini yang terakhir. Supaya jangan sampai ada hal yang kita tinggalkan. Nah, kemudian juga sebagian dari situs-situs tadi mengatakan, ya ini kayaknya kita diblokir karena kita semuanya bersepakat di dalam mentahdir Syiah, menjelaskan kesesatan kaum Syiah. Ya, dan ini kalimat yang benar ya. Dan jangan dianggap bahwa kelompok Syiah ini, ya, membiarkan mereka hidup itu bentuk dari toleransi. Kemudian menjelaskan kesalahannya bentuk dari radikalisme. Itu keliru, salah besar di dalam memahami. Kelompok Syiah ini dalam buku-bukunya punya pemahaman secara tertulis dari akidah mereka. Akidah mereka, orang yang bukan Syiah namanya Nawasib. Dan Nawasib itu halal darahnya. Lebih jelek dari kera, dari babi, dari anjing-anjing dan sebagainya disebut dalam buku-buku mereka. Boleh diambil hartanya, istri-istrinya. Dan di dalam pemahaman kelompok Syiah, tidak ada imam kecuali imam 12 mereka. Karena itu siapapun yang menjadi pimpinan di atas muka bumi ini, walaupun bersatu khilafah, itu dianggap kafir oleh mereka. Sebab mengambil hak pemimpinnya. Iya. Karena itu seluruh sahabat mereka kafirkan, kecuali beberapa orang yang diperkecualikan oleh mereka. Jelas ya? Kenapa? Sebab mereka dianggap mengambil hak Ali bin Abi Thalib. Kalau dibiarkan mereka hidup, ini dari bentuk membiarkan praktik radikalisme. Tidak cocok seperti itu. Iya. Apalagi di Indonesia ini. Betul, mereka sekarang dalam keadaan lemah. Biasanya kalau dalam keadaan lemah begitu. Oh, kita ini bersaudara, dekat. Kita kan madhab lain. Iya. Bisa toleransi pendekatan Sunni Syiah. Iya. Yang menjawab suruhan mereka itu orang-orang yang tidak mengerti saja tentang Syiah ini. Atau dia Syiah pura-pura tidak mengerti. Iya. Apa namanya, berlagak bego terhadap Syiah, padahal dia adalah orang apa? Orang Syiah. Dan banyak lagi dari sebab-sebab terciptanya keamanan ya. Ini saya masih ada apa namanya sekitar 10 sebab lain, saya belum sebutkan. Tapi mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di kajian ringkas ini ada manfaatnya untuk semuanya. Dan ini dasar-dasar ya, ingin saya ingatkan bahwa ini perkara-perkara yang dengannya tercipta keamanan di sebuah negeri. Diperhatikan Kalau negeri saya tercipta, demikian pula pada diri, keluarga dan masyarakat. Ini adalah pokok. Dan hanya kita jaga, kita pelihara. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, dan amalan yang salih, dan menjaga kita semua di atas ketaatan. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.